Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Terakhir kemarin masih di bab tentang mencela dahr. Mencela zaman atau waktu. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah mengutip riwayat lain dari bab ini. Qala wa qala Muhammad ibn Ishaq anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, istaqraddu abdi falam yu'tini wa yasubbuni abdi yaqul waddahirah wa ana ad-dahru. Allah azza wa jalla berfirman, istaqraddu abdi falam yu'tini, aku meminta pinjaman kepada hambaku, falam yu'tini, namun dia tidak memberikan pinjaman itu kepadaku. Wa yasubbuni abdi, dan hambaku mencelaku, di mana dia mengatakan waddahirah, sungguh jelek zaman atau waktu ini. Wa ana ad-dahru, padahal akulah ad-dahru, akulah yang menciptakan zaman, akulah yang menciptakan waktu. Qala Syafi'i wa Abu Ubaid wa ghairuhuma min al-a'immah fi tafsiri qawlihi la tasubbu dahra fa innallaha huwa ad-dahru. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid serta selain keduanya dari para imam ketika menafsirkan sabda Nabi, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahru, janganlah kalian mencela zaman karena sesungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan zaman. Kanatil arabu fi jahiliyatiha, dulu orang-orang Arab di masa jahiliyahnya, idza asabahum syiddatun au bala'un au nakbatun, apabila menimpa mereka sebuah kesulitan atau bencana atau musibah, qalu, mereka mengatakan, ya khaibatad dahri, sungguh jelek sekali zaman ini. Fayasniduna tilkal af'al atau fayusniduna tilkal af'al ila dahri wa yasubbunahu. Mereka menyandarkan segala bencana, kesulitan, musibah itu kepada dahar, kepada zaman. Mereka meyakini bahwa zamanlah yang menjadi penyebabnya. Wa yasubbunahu, dan mereka mencelanya. Jadi ternyata mencela dan menjelekkan zaman atau waktu itu kebiasaan jahiliyah, ya. Terutama sekali lagi ketika mereka dihadapkan pada kesulitan atau saat mereka mendapatkan musibah dan bencana. Wa inna ma fa'iluha huwallahu ta'ala, padahal sesungguhnya yang menurunkan bencana, kesulitan, musibah itu adalah Allah Ta'ala. Bukan zaman, bukan waktu, ya. Tetapi Allah. Allah yang menimpakan kesulitan, Allah yang menimpakan bencana, Allah yang menimpakan musibah. Berarti Allah yang berbuat, bukan zaman yang berbuat, bukan waktu. Faka'an nama sabbullaha subhanahu, maka dengan itu seakan-akan mereka mencaci maki Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena mereka mencaci maki, mencela zaman, maka itu artinya mereka mencaci maki dan mencela Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakannya, menciptakan zaman, menciptakan waktu. Dan Allah sekali lagi sesungguhnya yang berbuat, bukan zaman, bukan waktu. Li'annahu fa'ilun dhalika fil haqiqati, karena pada hakikatnya sekali lagi Allah lah yang berbuat. Allah yang menurunkan sulitan, bencana dan musibah. Falihadza nuhiya an sabbi dahri bihadzal i'tibari, oleh karena itu dilaranglah mencela apa? Zaman, mencela waktu dengan gambaran yang seperti ini. Li'anna Allah huwa dahru alladhi ya'nunahu wa yusniduna ilaihi tilkal af'al, karena Allah lah ad-dahr, Allah yang telah menciptakan zaman, menciptakan waktu di mana mereka sandarkan semua bencana, musibah, kesulitan itu kepadanya. Wa hadza ahsanu ma qila fi tafsirihi wa huwal murad. Ini tafsiran yang paling baik dari kata janganlah kalian mencela zaman, karena sungguhnya dialah Allah yang menciptakan zaman. Wa huwal murad, dan itulah yang diinginkan. Wallahu a'lam. Nah. Jadi kita sudah tahu kenapa mencela zaman, mencela waktu itu dilarang. Ya. Pertama, karena itu merupakan kebiasaan kaum jahiliyah ketika mereka mendapatkan kesusahan, kesulitan. Yang kedua, karena zaman atau waktu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mencela ciptaan Allah sama dengan mencela Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dan pada hakikatnya yang berbuat di langit dan di bumi, di alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun makhluk yang punya kemampuan untuk berbuat sesuatu Gak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah dalam segala hal yang terjadi. Ya, semuanya atas kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Qala wa qad ghalita Ibnu Hazm wa manahanah wa hum min az-zahiriyah fi addihim ad-dahr min al-asma'il husna akhdan min hadzal hadis. Telah keliru Imam Ibnu Hazm wa manahanah wa hu dan yang berjalan bersamanya dari kelompok Zohiriyah yang mereka menganggap Ad-Dahru itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, yang paling baik. Akhdan min hadal hadis, berpatokan pada hadis ini. Ada kalimat ana ad-dahru. Memang kalau dipahami atau dibaca secara zohirnya, ana ad-dahru itu artinya akulah apa? Ad-dahru. Akulah zaman, akulah masa. Jadi seolah-olah Allah mengatakan bahwa ad-dahru itu salah satu dari namanya. Tapi tidak begitu maksudnya, ya. Tidak begitu maksudnya. Apalagi ada keterangan selanjutnya di mana Allah mengatakan apa? Uqallibul laila wan nahar. Akulah zaman, akulah masa, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Sedangkan siang dan malam itu zaman itu sendiri. Siang dan malam adalah waktu itu sendiri. Jadi Allah yang membolak-balikan waktu. Allah yang mengatur zaman. Berarti kalimat ana dahru itu bukan aku adalah Allah, salah satu namaku adalah, aku adalah ad-dahru, salah satu namaku adalah ad-dahru. Bukan, tapi akulah yang menciptakan ad-dahru. Ya. Karena Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatakan uqallibul layla wan nahar. Kalimat uqallibul laila wan nahar itu kalau diartikan secara umum, aku yang mengatur gitu ya, waktu, mengatur apa? Zaman. Nah, maka sekali lagi telah keliru dalam hal ini Ibnu Hazm dan yang sejalan dengannya dari kelompok Zohiriyah ya, yang menganggap bahwa ad-dahru itu merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah berdasarkan hadis tadi. Nah, karena memang Ibnu Hazm dan yang bersamanya itu dikenal selalu berpatokan pada zahirul hadis. Memang betul ya, kita harus memahami sesuatu berdasarkan zahir hadis atau zahir ayat, tetapi tidak semuanya. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang membutuhkan apa? Penjelasan, sehingga tidak bisa dipahami secara apa? Zohirnya. Nah. Contohnya ya ini kalimat ana ad-dahru. Ya. Yang benar sekali lagi tafsirannya adalah ana, akulah yang menciptakan apa? Ad-dahru, zaman atau waktu. Nah. Qala wa qad bayyana ma'nahu fil hadis. Nah, di sini disebutkan padahal makna dari kata ana ad-dahru itu sudah dijelaskan dalam hadis sendiri bi qaulihi uqallibu al-laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Artinya wa taqlibuhu tasarrufuhu ta'ala fihi. Membolak-balikan itu artinya mengaturnya. Jadi Allah Ta'ala yang mengaturnya, mengatur zaman itu, mengatur waktu itu. Bima yuhibbuhun nas wa yakrahunahu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia atau tidak diinginkan oleh manusia. Karena Allah tidak menuruti apa yang diinginkan oleh manusia. Manusia yang harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi ada kalanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur sesuatu, menetapkan sesuatu, menurunkan sesuatu yang tidak disukai dan diinginkan oleh manusia. Ya, seperti apa? Bencana, kesulitan, musibah, itu kan tidak diinginkan oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Ya. Jadi kesimpulannya, apa yang Allah atur, apa yang Allah tetapkan, itu tidak mengikuti kemauan manusia. Paham? Tetapi manusialah yang harus mengikuti kemauan Allah azza wajalla. Ya. Maka kita dilarang mengatur Allah. Ya. Apalagi kalau sampai menyalahkan Allah azza wajalla. Apalagi kalau sampai menyalahkan salah satu ciptaan Allah azza wajalla. Ya. Enggak ada yang salah dengan ciptaan Allah azza wajalla. Semuanya baik, semuanya kebaikan buat manusia, termasuk zaman, termasuk waktu. Enggak ada waktu yang merugikan. Tidak ada zaman yang merugikan. Ya. Nah. Karena yang berbuat pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa fi hadzal hadisi ziyadatun lam yadhkurha al-musannif rahimahullahu taala wa hiya qauluhu bi yadi al-amr. Dalam hadis ini juga tentang ana dahru uqallibul laila wan nahar, ada tambahan yang tidak disebutkan oleh musannif rahimahullah, yaitu kalimat biyadi al-amr, di tangankulah segala urusan. Nah, ini semakin menguatkan kalau kalimat ana dahru itu artinya akulah yang menciptakan ad-dahru. Ya, pertama yang menguatkannya adalah kata uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur siang dan malam. Yang kedua, biyadi al-amru, di tanganku lah segala urusan. Ya. Nah. Zaman, waktu termasuk dalam kalimat ya, al-amr. Ya. Urusan yang ditetapkan dan diatur oleh Allah azza wa jalla. Qala qauluhu wa fi riwayatin la tasubud dahra fa innallaha huwad dahr. Kemudian kalimat yang disebutkan musannif dalam sebuah riwayat disebutkan la tasubud dahra, tidak boleh kalian mencela dahr karena sesungguhnya dialah Allah ad-dahru. Makna hadhir riwayah, makna riwayat ini adalah masarraha bihi fil hadis, yang telah disebutkan secara jelas di dalam hadis min qaulihi ana dahru uqallibul laila wan nahar. Nah, akulah ad-dahr, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Yakni anna ma yajri fihi min khairin wa syarrin bi iradatillah wa tadbirihi bi ilmin minhu ta'ala wa hikmatin la yusharikuhu fi dhalika ghairuhu ma sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Maknanya adalah bahwa apa yang berlaku di siang hari, di malam hari, di semua waktu, min khairin wa syarrin, dari kebaikan atau kejelekan, semuanya bi iradatillah, atas keinginan Allah dan pengaturannya. Semuanya terjadi dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Gak ada selain Allah yang berserikat bersamanya. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Ya. Kadang ada kebaikan, kadang ada kejelekan, ya. Jangan su'uzon kepada Allah saat yang berlaku, yang terjadi adalah apa? Kejelekan. Semuanya sudah atas kehendak dan keinginan serta pengaturan Allah. Apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan, apa yang diatur Allah, semuanya baik, ya, tidak ada yang jelek. Semuanya terjadi atas ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Allah bersendirian dalam hal ini, ya. Allah bersendirian dalam hal ini. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Fal wajibu inda dzalika hamduhu fil halatain wa husnul dhanni bihi subhanahu wa bihamdi. Maka yang wajib, ya, yang wajib adalah tetap memuji Allah fil halatain, dalam menghadapi dua keadaan. Keadaan baik dan keadaan apa? Buruk. Ya, baik buruk ini sesuatu yang akan berlaku, terjadi, dirasakan oleh manusia dalam kehidupan apa? Dunianya. Jadi apapun yang terjadi, wajib memuji Allah Azza wa Jalla. Jangan ketika mendapatkan kebaikan saja kemudian memuji Allah, ya, tapi dalam atau ketika mendapatkan kejelekan juga harus tetap memuji Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Mau baik, mau buruk. Ya. Karena yang mengaturnya, yang menetapkannya adalah Allah. Allah itu sudah menetapkan sesuatu dengan ilmunya, ya, dengan hikmahnya. Makanya kita jangan sok tahu, gitu. Kewajiban kita hanyalah apa? Memuji Allah, tetap memuji Allah. Alhamdulillah, dapat rezeki. Alhamdulillah, tidak. Alhamdulillah, dapat kemudahan. Alhamdulillah, menghadapi kesulitan. Tetap apa? Alhamdulillah, ya. Wa husnuzzan bihi subhanahu wa bihamdi, dan husnuzzan, berbaik sangka kepada Allah azza wajalla, ya. Jadi memuji Allah dan berbaik sangka, warruju ilaihi bitaubati wal inabah, serta kembali kepada Allah dengan taubat, ya, dengan apa? Taubat. Nah, berarti ada tiga perkara yang wajib kita lakukan. Ada tiga perkara yang wajib kita lakukan dalam menghadapi segala hal yang diinginkan Allah, ya, yang diatur oleh Allah. Apa tiga hal itu? Memuji Allah, yang pertama. Yang kedua apa? Berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, kembali bertaubat kepada Allah azza wajalla. Dan ingat, yang diinginkan Allah, yang diatur Allah, itu tidak lepas dari kebaikan dan kejelekan. Ya, tidak hanya kebaikan saja, tapi juga kadang kejelekan. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa Allah menghendaki kejelekan buat hambanya? Bukankah itu zalim? Jawabannya tidak. Justru kejelekan itu akan membuat si hamba menjadi baik, paham? Contoh sakit. Sakit adalah kejelekan, enggak disukai oleh siapapun. Tapi ketika seseorang sakit, maka dia akan sadar dengan dosa-dosa. Ya kan? Berarti jadi baik enggak? Jadi baik. Yang tadinya mungkin sering melakukan maksiat, ketika sakit melakukan maksiat enggak? Enggak, firakuwe lagi sakit masih keneh minum alkohol, ya. Oh, udah sakit yang tadinya suka mencuri kemudian tiba-tiba jatuh sakit, ini akan membuatnya baik. Apa? Berhenti dari aktivitas apa? Mencurinya. Nah itu. Jadi walaupun kelihatan jelek, namun pada dasarnya itu kebaikan buat siapa? Buat manusia. Manusia. Ya. Nah, maka sekali lagi patut untuk diingat, dipahami bahwa tidak semua yang diinginkan Allah, ditetapkan dan diatur oleh Allah itu kebaikan. Kadang justru malah apa? Keburukan, kejelekan. Ya. Maka cara menyikapinya adalah tiga hal tadi, cara menyikapinya. Apa itu yang pertama? Memuji Allah, tetap memuji Allah. Kamu sehat, memuji Allah. Sakit, memuji Allah. Ya, terus apa yang kedua? Berbaik sangka pada Allah. Ya, berbaik sangka pada Allah. Jangan pas sakit kemudian suuzon kepada Allah. Aku ini orang yang sering sholat, kenapa aku sakit? Sedangkan orang-orang yang gak pernah sholat sehat terus. Ya, gak boleh kayak gitu. Tetap husnuzon. Bisa jadi sakit yang diderita itu justru semakin membersihkan di diri, menghapuskan apa? Dosa. Husnuzon sama Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, jauh loh. Ini melewati berapa orang? 1, 2, 3, 4. Itu namanya percepatan. Ya. Percepatan namanya, terlalu lama kan begitu. Langsung kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini lihat. Atau sebelumnya, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Ini dalilnya Al-A'raf 168. Allah berfirman, wa balawnahum, kami timpakan kepada mereka apa? Al hasanat wassayyi'at, kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tuh, kebaikan saja atau ada kejelekannya? Ada kejelekannya. Kami timpakan kepada mereka manusia kebaikan dan kejelekan. Apa? La'allahum yarji'un. Harapannya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kebaikan yang Allah tetapkan supaya kita menjadi baik, kejelekan yang Allah tetapkan juga supaya kita menjadi baik. Paham? Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian. Ini kan keinginan Allah menguji manusia. Ya. Sesuai dengan aturan Allah, Allah itu menguji manusia. Ya. Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan setelah mengatakan kami beriman, enggak akan diuji? Ya, berarti ujian itu sesuatu yang sudah diatur, diinginkan oleh Allah. Ya. Wa nabluukum, kami uji kalian. Kami timpakan kepada kalian bisyarri wal khairi, kebaikan dan kejelekan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian apa? Kembali. Ya. Jadi tetaplah memuji Allah, tetaplah husnuzon kepada Allah dan rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menyalahkan apapun dari makhluk ciptaan Allah ketika kita dihadapkan pada kesulitan, pada bencana dan musibah, ya. Jangan, ini gara-gara cuacanya seperti ini gara-gara ya, waktunya tidak pas, ini gara-gara, dah, jangan. Ini karena kita ada di bulan ini, bulan itu, ya. Jangan. Kembalikan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki kebaikan buat kita dengan adanya musibah ini, dengan adanya bencana ini, dengan adanya kesulitan ini. Kemudian berikutnya kita langsung masuk di bab baru, babun at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi, bab bernama dengan qadi qudat ya, dan semisalnya qadi qudat. Qadi qudat itu julukan ya, hakim yang paling tinggi ya, qadi qudat. Bolehkah bernama dengan nama-nama yang seperti ini, yang ada unsur pengagungan terhadap apa? Diri. Akulah hakim tertinggi, atau akulah raja di raja, akulah ini dan itu. Nah, qauluhu babun at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Bab ini at-tasammi biqadil qudat wa nahwihi, dzakara al-musannifu rahimahullah hadhihi tarjamah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, al-musannif rahimahullah menyebutkan bab ini, tarjamah ini, isyaratan ila nahyi, sebagai bentuk isyarat. Isyarat ilan nahyi tentang larangan anit tasammi biqadil qudat, larangan menjuluki diri, menamai diri dengan qadi qudat, hakim tertinggi ya. Kiyasan alama fi hadisil bab likaunihi syabbahahu fil makna fayunha anhu. Ini dalam rangka mengkiaskan larangan ini kepada apa yang akan disebutkan dari hadis di bab ini. Kenapa? Karena ada kesamaan dalam hal maknanya. Jadi hadisnya itu sendiri memang tidak ada kalimat qadi al-qudat ya. Tetapi yang akan disebutkan di dalam hadis itu mirip maknanya. Fayunha anhu, maka dilarang juga menjuluki diri, menamai diri dengan qadi qudat. Mana hadisnya? Qala fi sahihi, sebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna akhna'a ismin, sesungguhnya nama yang paling rendah ya, yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah, rajulun tasamma malakal amlak ya, rajulun sama malakul amlak, nama yang paling jelek, nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang menamai dirinya dengan malakul amlak, raja di raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Kalau raja di raja itu kan berarti raja yang paling apa? Raja. Ini di dalam hadis. Kemudian babnya adalah apa? Larangan atau bernama dengan qadi qudat. Kan sebenarnya tidak nyambung. Hadisnya yang dilarang adalah apa? Malakul amlak, tapi babnya qadi qudat. Tadi sudah dijelaskan ya, itu dalam rangka mengkiaskan, mengikut sertakan kepada malakul amlak, karena dari segi makna hampir sama. Ya, hakim paling tinggi, malakul amlak raja paling tinggi. Sama-sama, dua-duanya itu memiliki apa? Gambaran tentang seseorang yang memiliki apa? Kekuasaan. Ya. Hakim tertinggi itu kan punya kuasa. Raja tertinggi juga punya kuasa. Gak boleh seseorang menamai dirinya dengan malakul amlak. Akulah maha raja. Akulah raja tertinggi. Ini dilarang. Maka dilarang juga ya, yang semakna dengannya. Seperti apa? Qadhi, qudhat. Akulah hakim yang paling tinggi. Akulah maha jaksa, maha hakim. Nah, kenapa larangan ini? Ya, apa alasannya? Alasannya adalah la malika illallah, karena tidak ada raja kecuali Allah. Ya. Terus ada unsur apa? Pengagungan terhadap diri, dan itu tidak boleh. Sebab yang layak diagungkan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak boleh merasa memiliki keagungan dalam dirinya. Ya, keagungan itu mutlak milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seseorang yang merasa memiliki keagungan dalam dirinya, maka jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, oleh karena itu segala hal yang menjadi sebab di mana ya seseorang mengagungkan dirinya dengannya itu dilarang. Seperti ini, menamai diri dengan qadhi, qudhat atau malakul amlah. Ini kan menjadi sebab ya, menjadi sebab seseorang merasa besar, apalagi kalau dipanggil oleh orang lain, wahai maha raja, wahai maha hakim. Kan semakin besar diri. Nah, ketika ada perasaan semakin besar diri, inilah yang tidak diperbolehkan, karena tidak ada yang maha besar kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.